Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-18 dari bulan Jumada al-Akhirah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Al-Allamah Al-Faqih Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafidhahullah wa ra'ah di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah lil'imam Al-Barbahari, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan kaidah yang disampaikan oleh al-imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah ketika beliau menjelaskan bahwasanya wa'lam annal khuruj 'anil tariqi ala wajhain, bahwasanya seorang yang keluar dari jalur kebenaran itu terbagi menjadi dua sisi. Dan alhamdulillah pada sisi yang pertama telah kita selesaikan pembahasan yang disebutkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Begitu pula alhamdulillah telah kita selesaikan ucapan dari Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan dalam menjelaskan jenis mereka yang pertama, yaitu yang keluar dari tariqul haq, yang keluar dari jalan kebenaran, ghairu muta'ammidin, tidak disengaja. Niat mereka baik, niat mereka memiliki keutamaan-keutamaan yang mereka anggap itu adalah sebuah amalan saleh, sebuah kemuliaan yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka telah salah jalan. Mereka tersesat dalam meniti jalur al-haq yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jenis yang pertama ini disebutkan oleh beliau qasduhu islahun nas. Tujuan mereka adalah memperbaiki keadaan manusia. Jadi tujuan mereka baik. Mereka melihat gerombolan pemuda yang sedang bermain judi. Mereka melihat gerombolan pemuda yang sedang minum-minuman keras, al-khamar, atau yang semisalnya dari perkara-perkara kemungkaran. Mereka ajak untuk ayo kita berhijrah, ayo kita beristiqamah di atas jalur ketaatan dan yang seterusnya. Akan tetapi cara-cara yang mereka kerjakan tidak seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara contohnya adalah ketika mereka memberikan tasyji', memberikan motivasi kepada para pemuda tersebut dengan hadis-hadis palsu yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka bawakan hadis-hadis fadhail, keutamaan amalan ini, keutamaan amalan itu dan yang seterusnya, akan tetapi perkara tersebut dilandaskan dengan ahadith al-mawdu'ah. Maka ini keluar dari jalan yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini contohnya mereka yang berasal dari kalangan jama'atul tabligh. Tujuan mereka baik, akan tetapi yang mereka kerjakan adalah sesuatu yang tidak sesuai dari zaman an-nabi alaihi salatu wasallam. Adapun kelompok yang kedua, kata beliau, fahuwal muta'ammidu lil khuruj. Telah sebagian yang kita baca alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir, bahwa kelompok kedua ini mereka sengaja keluar dari jalur kebenaran. Jadi jalur kebenaran sudah ada di hadapan mereka, hadis-hadis yang sahih sudah ada di hadapan mereka, tafsir-tafsir yang sesuai dengan pemahaman para salaf wa ala ra'sihim ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah ada di hadapan mereka, akan tetapi mereka tidak mau untuk mengikuti jalan tersebut dikarenakan satu dan lain hal. Kita lanjutkan ucapan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam menjelaskan jenis yang kedua ini. Kita ulangi sedikit ucapan beliau, al-awwalu qasduhu islahun nas. Adapun kelompok yang pertama, tujuan mereka adalah memperbaiki keadaan manusia. Lakinnahu lam yaslukit tariqas sahih, akan tetapi mereka telah menempuh jalan yang salah. Karena dalam meniti kebenaran, dalam menelusuri jalur al-haq, jalur al-huda, sebagaimana yang telah dibawa oleh Nabi dan para sahabat beliau, harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah sesuai dikerjakan oleh para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena mereka adalah orang-orang pertama yang mendapatkan risalah ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa kita meniti al-haq, menelusuri jalur kebenaran, akan tetapi ingin dengan logika berpikir kita sesuai dengan apa yang kita inginkan dari tendensi dunia atau hawa nafsu atau yang semisalnya, tidak bisa. Semuanya harus tunduk dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah, semuanya harus tunduk dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasani, adapun kelompok yang kedua, kata beliau, qasada idlalan nas, mereka memiliki target untuk menyesatkan umat manusia. Wasarfahum anit tariqis sahih, dan menutup mereka, memalingkan mereka dari jalan kebenaran. Jadi pihak-pihak yang kedua ini tidak senang apabila banyak muslimin yang bersatu meniti jalur kebenaran. Jadi mereka panas ketika melihat perkumpulan yang berkaitan dengan al-haq dan kembali kepada pemahaman para salaf, sehingga mereka berniat dan memiliki tujuan target utama untuk membubarkan barisan tersebut, agar tidak ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai salafi, agar tidak ada lagi yang mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah imitasi, kata mereka, dan yang misalnya dari julukan-julukan dusta. Jadi target mereka adalah sarfuhum anit tariqis sahih, memalingkan orang-orang tersebut dari jalan kebenaran. Fahada syaitanun, hakikatnya kelompok kedua ini adalah seperti syaitan. Lianna syayatina yukhrijunan nasa anis siratil mustaqim, karena tugas utama, target utama yang dimiliki oleh syaitan dan bala tentaranya adalah mengeluarkan manusia dari jalan kebenaran, dari jalan yang lurus yang menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu iblisu li rabbihi azza wa jal, kemudian beliau menukilkan ucapan iblis ketika iblis menyampaikan ucapan ini ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Laqud'anna lahum siratakal mustaqim, aku akan duduk di jalan kebenaran tersebut dan aku akan menghalangi mereka untuk sampai kepada jalanmu yang lurus. Yuridu ayyasrifahum anhu ila turuqil munharifah, target utama syaitan adalah hamba tersebut, muslimin qatibatan, mereka semua berpaling dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua menuju jalan yang sesat dan menyesatkan. Wa an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daraba li hadza mathalan hina ma khatta khattan mustaqiman, dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, telah memberikan permisalan kepada kita, permisalan yang sangat baik dan sangat mudah untuk kita fahami. Hinama, ketika khatta-khattan mustaqiman, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambar satu garis lurus. Jadi beliau bersama beberapa deretan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum berkumpul di satu padang pasir, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta para sahabatnya berkumpul di sekitar beliau. Disitulah beliau menyampaikan permisalan ini, khatta-khattan mustaqiman. Nabi alaihi salatu wasallam menggambar satu garis lurus di pasir tersebut. Wa khatta hawlahu khututan ukhra, dan di samping garis lurus tadi, garis lurus yang sudah digambar oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kanannya dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam garis-garis miring ke kanan, dan sebelah kirinya garis-garis miring ke kiri. Dibuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatkan kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, banyak garis di kanan dan kirinya. Faqala li khattil mustaqim, Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mensifati jalan yang lurus yang telah dibuat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang telah digambar oleh beliau tadi, hadza siratullah. Inilah jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala lil khututil ukhra, dan Nabi alaihi salatu wasallam mempermisalkan jalan yang beliau buat, garis-garis yang beliau buat di samping kanan dan kiri tersebut, beliau mengatakan hadhihi subul. Ini adalah jalan-jalan lain, bukan jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'un nasa ilaiha. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'un nasa ilaiha. Dari masing-masing garis miring kanan dan miring kiri tersebut, kata beliau, ada syaitan, masing-masingnya ada syaitan yang duduk pada jalan tersebut. Apa tugas syaitan-syaitan tadi? Yad'un nasa ilaiha. Mereka akan menyeru, memanggil manusia, ayo ikut jalan ini, ayo ikut jalan yang itu, ayo ikut jalan yang ini, jangan ikuti jalan yang lurus itu. Itu jalan yang lurus itu keras. Jalan yang lurus itu terlalu hulu, terlalu ekstrim dalam memahami agama. Jalan yang lurus itu terlalu kembali kepada zaman yang kuno, pemahaman orang dahulu tidak mau melek dengan perkembangan zaman sekarang. Terus syaitan akan membisikkan kepada mereka, ayo ikuti jalan-jalan yang kanan, garis-garis yang kanan ini, garis-garis yang kiri ini, ayo ikuti. Masing-masing dari syaitan tersebut menyeru manusia untuk mengikuti jalan tadi. Oleh karenanya dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, banyaknya orang yang tersesat karena as-subul itu lebih banyak daripada siratan mustaqim. As-subul kanan dan kiri, jalan yang kanan dan kiri, garis kanan dan kiri, garis kesesatan, jalur kesesatan. Al-bid'ah wad-dalal itu lebih banyak daripada yang menyeru kepada jalan tersebut, lebih banyak daripada yang menyeru ke jalan al-mustaqim, jalan yang lurus. Oleh karenanya mayoritas dari manusia adalah hamba-hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka mengikuti apa yang telah diseru kepada mereka oleh syaitan. Dan ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku itu yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas mereka akan mengikuti jalannya syaitan. Apa jalannya syaitan? Kufur kepada nikmat. Tidak mau bersyukur atas nikmatus sunnah, tidak mau bersyukur atas nikmatul Quran, tidak mau bersyukur atas nikmatul fahmus salaf. Tidak mau bersyukur. Seakan-akan hal tersebut adalah satu jalan yang akan mengembalikan mereka ke masa lampau. A'udzubillahi minadh-dhalal wal hawa. Hadza mithalun wadih. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan mengomentari hadis ini, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tayalisi wal Imam Ahmad, begitu pula Imam Ibn Hibban, An-Nasa'i dan ashab kutubus sunan yang lainnya. Hadza mithalun wadih. Ini permisalan yang sangat jelas. Garis lurus satu. Garis yang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, atau jalan yang menuju syurga Allah Subhanahu wa taala satu. Sementara kanan dan kirinya ada yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi garis tersebut akan dikuasai oleh syaitan, yang mana syaitan akan terus menyeru manusia, memanggil manusia, ayo ikuti jalan ini. Maka permisalan ini adalah permisalan yang sangat gamblang, kata beliau, yutabiquhu wa yutabiquhu ma dzakarahu syaikh huna wa yutabiqu ma dzakarahu syaikh huna. Dan ini sangat persis dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kaidah ini. Karena beliau menyebutkan bahwa jalan menuju al-haq, jalan menuju kebenaran, jalan menuju hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang. Fa innal ladzi yakhruju bin nasi 'anis siratil mustaqim ila subulil muhdatsatil mubtadi'ah la yuridu lahumul khair. Kemudian beliau memberikan sebuah kaidah yang sangat penting. Fa innal ladzi yakhruju bin nasi 'anis siratil mustaqim. Mereka-mereka yang berhasil mengeluarkan manusia dari jalur kebenaran dengan syubhat-syubhatnya, dengan kerancuan-kerancuan berfikirnya, sehingga manusia menganggap kesesatan yang dia bawa adalah al-haq, syubhat yang dia bawa adalah kebenaran, kegelapan yang dia bawa adalah cahaya. Berhasil dia dalam menyesatkan manusia ila subulil muhdatsatil mubtadi'ah, kepada jalan-jalan yang bisa mengantarkan mereka kepada jurang kebid'ahan, perkara-perkara yang baru. La yuridu lahumul khair. Hakikatnya orang-orang tersebut tidak menginginkan kebaikan yang ada di tengah kaum muslimin. hanya slogannya saja. Ayo kita menuju persatuan umat. Ayo kita menuju kebaikan masa depan dan yang seterusnya. Bertetangga di dunia atau bertemu di dunia, bertetangga di surga, itu hanya slogan-slogan saja. Apa hakikatnya mereka? Kata Syekh Al-Fauzan, la yuridulahumul khair. Mereka tidak ingin kebaikan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau mereka menginginkan kebaikan di tengah-tengah muslimin, di tengah murid-murid mereka, di tengah-tengah mad'u mereka, maka mereka akan senantiasa, ayo kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Kalau Quran wa Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman saya, apa yang saya ajarkan, tinggalkan. Tapi kondisi wakil yang ada di sisi mereka terus mencari masa, kuantitas, kumpulan orang demi orang agar bisa menjadi kumpulan majelis taklim yang sangat banyak mengikutnya. Tujuannya sudah berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa innama yuridulahumul halakah wa huwa syaitan. Dan hakikatnya mereka menginginkan kesesatan, kebinasaan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan hakikatnya pula mereka adalah asyaitan dari kalangan manusia. Sawa'un kana min syayatinil jin au min syayatinil ins. Apakah mereka dari kalangan syaitan jin ataukah dari kalangan syaitan manusia? Alaina an nahdhara min hadha ashadda minal hadhari minal awal. Jenis yang kedua ini, kata beliau, harus lebih kita perhatikan. Harus lebih kita perhatikan. Dan harus kita berhati-hati dengan kelompok yang kedua ini, atau jenis yang kedua ini, dibandingkan dengan jenis yang pertama. Kenapa? Li'anna hadha muta'ammidun li'idlalin nas. Karena kelompok yang kedua ini, mereka sengaja untuk menyesatkan manusia. Jadi targetnya, ayo kita jadi satu. Ayo kita berkumpul. Ayo kita memiliki satu tujuan. Surga Allah Subhanahu wa taala. Kendaraannya terserah. Yang itu jemaah tabligh, yang ini Mu'tazilah, yang itu Al-Qadariyah, yang ini Sufiyah dan yang seterusnya. Silahkan. Kendaraan masing-masing nanti akan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya, kata beliau, mereka-mereka ini muta'ammidun li'idlalin nas. Sengaja menyesatkan kaum muslimin. Karena kalau mereka mengetahui hal tersebut adalah al-haq, mereka tidak akan menjadikan hal tersebut dengan bungkusan syubhat-syubhat yang indah. Kalau mereka tahu jalan yang mereka kerjakan ini adalah al-haq, kebenaran, yang tidak menyelisihi manhaj Nabi, yang tidak menyelisihi manhaj sahabat, yang tidak menyelisihi manhaj para tabi'in, atba' tabi'in, wa man ba'dahum, mereka tidak akan membungkus dengan sesuatu yang sangat indah. Kalau mereka berada di atas kebenaran, ya sudah, jalani apa adanya. Orang mau menerima, tidak menerima, ya silahkan. Ini al-haq yang kita sampaikan, Al-Quran wa Sunnah. Diikuti walhamdulillah, tidak diikuti pun walhamdulillah. Kita tidak memiliki target untuk memiliki masa. Tidak akan mengisi satu muhadarah, satu ceramah, satu tablik akbar. Kecuali yang datang harus 10.000 orang. Apakah ini yang diajarkan oleh Nabi SAW? Kalau tidak ada masa sekian ribu orang, saya tidak akan hadir kepada acara tablik akbar tersebut. A'udzubillahi minadzalali wal hawa. Kemana manhaj Nabi SAW? Kemana akidah Rasul SAW? Kemana keikhlasan yang diajarkan oleh beliau SAW? Kalau mereka benar-benar di atas al-haq dan mereka menyadari ini al-haq, mereka saja ragu, saya ini di atas kebenaran atau tidak. Ragu mereka. Gimana mereka mau meyakinkan kepada mad'unya, meyakinkan kepada murid-murid mereka? Sehingga hal ini, kata beliau, hakikatnya mereka muta'ammidun li'idlalin nas. Sengaja untuk menyesatkan manusia, wal'iyadhu billah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, hafidhahullah wa'ra'ah, qawluhu, ucapan al-imam al-Barbahari alaihi rahmatullah, fahuwa dhalun mudhillun, syaitanun maridun. Kelompok yang kedua ini, taubahnya seperti seorang yang dhalun mudhil, yang telah sesat dan menyesatkan. Syaitanun marid, syaitan yang khabith, yang sangat jelek. Niat-niat mereka tidak seindah ucapan yang keluar dari lisan-lisan mereka. Maksudnya, kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan, ay huwa dhalun fi nafsihi mudhillun li ghairihi. Hakikatnya dia saja sudah tersesat, lebih-lebih lagi dia menyesatkan orang-orang lain yang berada di sekitarnya. Wa huwa syaitanun maridun. Mereka adalah syaitan yang marid, syaitan yang khabith, yang jelek, mutamarridun, yuridu sarfan nasi anis siratil mustaqim. karena mereka memiliki sifat yang sama dengan syaitan, yaitu menutup manusia, menutup pandangan-pandangan manusia dari jalur al-haq, dari jalur kebenaran. Jadi mereka akan senantiasa menyampaikan kerancuan-kerancuan berpikir, syubhat-syubhat, agar kesesatan-kesesatan mereka tidak tersingkap di hadapan umat muslimin. Akan disampaikan sekian banyak syubhat. Kenapa dilarang video? Itu Syekhul Fauzan memakai video. Beliau tidak buta. Apakah beliau salah? Syubhat. Kalau ini sudah bisa dibantah, datang lagi syubhat yang berikutnya. Video ini khilaf di kalangan para ulama. Lihat Syekhul Utsaimin memiliki fatwa bolehnya video. Kenapa kalian larang? Kalian adalah orang-orang yang keras, yang tidak mau menerima perkembangan zaman dan yang seterusnya. Kalau syubhat ini sudah terbantah, syubhat yang ketiga lagi terus, syubhat demi syubhat, kerancuan demi kerancuan, tidak akan ada habisnya. Karena yang namanya fitnah itu akan terus bergulir. Oleh karenanya, kalau mereka tadi seperti yang saya katakan, kalau mereka berada di atas al-haq, untuk apa mereka menyampaikan syubhat-syubhat seperti itu? Mereka berada di atas al-haq. Ini video dalam dakwah kepada kaum muslimin adalah satu hal yang disyariatkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari sekian banyak sisi benci, ada orang-orang yang tidak senang, ada orang-orang yang membicarakan, ada orang-orang yang mentahzir mereka. Kalau mereka yakin berada di atas al-haq, enggak usah mengeluarkan syubhat. Ini hadisnya, ini Al-Qur'an ayatnya, selesai. Kalian terima-terima, tidak terima silahkan. Kalau yakin di atas al-haq. Tapi permasalahannya kan tidak yakin di atas al-haq. Sehingga harus mengeluarkan satu ucapan yang indah, ungkapan-ungkapan yang bisa diterima oleh akal-akal muslimin, membenarkan dalih dari apa yang mereka kerjakan dari kesesatan, wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, qawluhu, ucapan al-imam al-barbahari, haqiqun ala man arafahu ayyuhadziran nasa minhu wa yubayyina linnasi qissatahu. Kata al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, sudah menjadi satu keharusan bagi mereka-mereka yang mengetahui keadaan sebenarnya dari kelompok yang kedua ini, yang hanya terbungkus dengan ucapan-ucapan yang indah, yang hanya dibungkus dengan ucapan-ucapan yang rapi, yang seakan-akan berada di atas metode salaf, yang seakan-akan berada di atas akidahnya Nabi SAW dan para sahabat beliau. Yubayyinu linnasi qissatahu, jelaskan kepada mereka. Yuhadziran nasa minhu. Yang pertama, kita harus mentahzir, memperingatkan umat dari kejelekan mereka dan menjelaskan hakikat mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Tujuannya apa? Li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Agar tidak ada salah seorang dari kaum muslimin yang mengikuti kesesatan atau kebid'ahan mereka. Karena kalau ada yang mengikuti, berarti dia akan binasa dan mengikuti jalan asyaitan. Inilah tujuan kenapa Ahlus Sunnati wal Jamaah menerapkan sebuah kaidah yang namanya at-tahdzir, memperingatkan umat dari kesesatan, dari kebid'ahan, wal'iyadzu billah, dari kesyirikan, agar kaum muslimin tidak tertipu, agar kaum muslimin selamat, agar kaum muslimin bisa dekat dengan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan untuk menjelekkan mereka, bukan untuk menggibahi mereka, bukan artinya kita hasad kepada mereka. Oh, mereka jumlahnya banyak. Untuk apa kita hasad dengan jumlah yang banyak? Nabi ada yang tidak memiliki pengikut. Ada nabi yang memiliki pengikut hanya 1-2 orang. Ada apa kita hasad dengan perkara-perkara yang demikian? Jadi tahzir, memperingatkan umat dari kebid'ahan, dari kesesatan, bukan karena hasad. Ini yang harus digarisbawahi. Dan ini yang digembar-gemborkan oleh mereka. Mereka tidak bisa sesukses kita, dakwah mereka tidak bisa masuk ke pedalaman, dakwah mereka demikian-demikian, dakwah mereka itu kolot, kaku, dan yang seterusnya. Tuduhan-tuduhan dusta, wal'iyadzu billah. Tahzir ini tujuannya jelaskan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahadun fayahlik. Hakikatnya kita sedang menyelamatkan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak tertipu dengan ucapan-ucapan indah yang mereka keluarkan, dengan syubhat-syubhat berfikir yang ada di tengah-tengah mereka. Dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan, ai, maksudnya adalah hadzal ladzi kharaja 'anil haqqi muta'ammidan la yajuzu as-sukutu 'anhu. Mereka yang telah engkau ketahui keluar dari al-haq, keluar dari jalur kebenaran, tidak boleh untuk kamu diam dari kesesatan-kesesatan tersebut. Bal yajibu ay yakshifa amrahu. Bal yajibu ayyak syifa amrahu. Wajib untuk dibongkar kesesatan-kesesatan tersebut. tidak bisa didiamkan. Karena kaum muslimin, umat manusia, khususnya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, memiliki hak untuk mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan beban syariat, dan mereka berhak memilih. Dan mereka pun berhak mengetahui mana yang berada di atas al-haq, mana yang berada di atas al-batil. Maka kata beliau, bal yajibu ayyakshifa amrahu, wajib untuk dibongkar kesesatan-kesesatan atau kebid'ahan-kebid'ahan tersebut atau syubhat-syubhat tersebut. Wa yufdaha hizbuhu hatta yahdharuhun nas, wa yufdaha khizyuhu hatta yahdharuhun nas, dan harus dibongkar pula apa yang telah mereka bungkus dengan keindahan-keindahan, apa yang mereka bungkus dengan tanda kutip manusia bisa berhati-hati dari kesesatan mereka. Wala yuqal, dan tidak boleh ada yang mengatakan annasu ahrarun fir ra'i, manusia itu bebas, silahkan mereka memiliki pendapat, tidak boleh untuk diingkari. Hurriyatul kalimah, mereka adalah orang-orang yang bebas, tidak terikat untuk bisa mengucapkan satu pendapat, untuk bisa melontarkan, untuk bisa memiliki satu logika yang jernih, satu logika yang kata mereka sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ihtiramar ra'yil akhar, dan kita harus menghormati pendapat orang lain. Ini sebagian syubhat. Tidak boleh ada tahzir, tidak boleh ada bantahan. Jangan mengatakan bid'ah, bid'ah, syirik, syirik. Jangan biarkan mereka. Karena mereka pun meyakini hal tersebut adalah pendapat yang bagus, pendapat yang benar. Itu adalah bahagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita hormati pemikiran-pemikiran mereka. Syubhat. Seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Seakan-akan para sahabat itu diam dari kesesatan Al-Qadariyah. Seakan-akan Nabi alaihi salatu wasallam tidak mentahzir adanya kaum Khawarij atau bibit-bibit Khawarij yang ada di zaman beliau alaihi salatu wasallam. Karena tidak ada nahi mungkar. Tidak ada mengingkari kemungkaran yang ada. Harus menghormati pemikiran orang lain. Ini syubhat yang mulai dilontarkan oleh mereka. Kama yudandinu nabihil an, sebagaimana hal tersebut dikeluar-keluarkan oleh mereka pada saat sekarang ini. Minahtiramir ra'yil akhar, harus kita menghargai pendapat, fikiran atau yang menjadi amalan orang lain. Fal mas'alatu laysat mas'alata ara'in, dibantah sedikit oleh beliau. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai keputusan orang lain. Kita harus menghargai cara berpikir orang lain. Kata beliau, laisatil mas'alah mas'alatu ara'. Permasalahannya yang ada sekarang bukan permasalahan ini pendapat si fulan, ini pendapat si allan. Ini logika si fulan, ini logika si allan, bukan itu permasalahannya. Kata beliau, al mas'alatu mas'alatu tiba'. Permasalahannya adalah permasalahan ittiba, apakah mereka mengikuti jalannya Nabi atau tidak. Kalau mereka menebarkan syubhatnya, sekian banyak kerancuan berpikir, menyuburkan kebid'ahan-kebid'ahan, kesyirikan-kesyirikan, tidak membawa unsur agama, tidak membawa unsur din, ini keluar dari jalannya Nabi. Kalau kalian mengikuti, ahlan wa sahlan. Jelas, wadih, untuk apa ditahzir? Untuk apa diperingatkan? Tapi yang menjadi muskilah, yang menjadi permasalahan adalah mereka mengatasnamakan inilah Islam. Inilah Islam yang harus melakukan yasinan, tahlilan, maulid Nabi, dan yang seterusnya. Ini permasalahannya. Inilah Islam, inilah metode manhajnya Nabi. Yang ketika berdakwah harus menggunakan video. Yang ketika berdakwah harus berada di hadapan kamera-kamera. Dan yang seterusnya. Mengatasnamakan Islam, dan inilah metode dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Apakah benar yang seperti itu? Itu yang kita bahas. Kalau sejak awal mereka sudah mengatakan ini menyelisihi manhajnya Nabi, kalau kalian mau ikut ya tetap ahlan wa sahlan, silahkan. Tapi kalau tidak, ya silahkan juga. Wadih, jelas. Kesesatannya jelas. Perbedaan antara mereka dengan metodenya Nabi jelas. Untuk apa dibantah? Tapi permasalahannya ketika mereka mencampur adukkan hal tersebut, al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq, seakan-akan itu adalah satu. Ayo bergabung. Jemaatut Tabligh bergabung dengan kami, Syiah bergabung dengan kami, Al-Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah. Ayo kita menjadi satu, menuju persatuan umat. Kalau mereka katakan ini adalah bahagian dari pemikiran-pemikiran kufar yang kita amalkan, silahkan. Enggak ada kata-kata tahzir karena mereka tidak membawa nama Islam. Tapi yang menjadi masalah, mereka membawa nama Islam. Inilah Islam, jauh dari perpecahan, tidak saling mentahzir, tidak saling memboikot, dan yang seterusnya dari sekian banyak syubhat. sehingga mengharuskan ahlul haq berbicara, mengharuskan ahlu sunnah menjelaskan mana yang hak, mana yang batil, mana yang samar-samar, mana yang wadih, mana yang putih, mana yang hitam, mana yang abu-abu, dijelaskan oleh ahlul haq wa ahlu sunnah wal jamaah. Karena kata beliau, bukan masalah menghargai pendapat orang, masalahnya mereka mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan itulah metodenya Nabi SAW dalam berdakwah. Nahnu, kata beliau, qad rasamallahu lana tariqan wadihan. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada kita satu jalan yang lurus, satu jalan yang jelas. Wa qala lana siru alaihi hina maqal, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam perintahnya, ayo telusuri jalan yang jelas tersebut, satu jalan kebenaran. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan jalan kebenaran, jalan al-haq, jalan al-huda tidaklah berbilang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah. Wa la tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan kesesatan yang ada di kanan dan kiri, yang telah kita jelaskan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anggaplah kalau jalan menuju surga diibaratkan seperti jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman demikian? Silakan ikuti jalan yang mana saja, yang penting kalian menuju surgaku. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mentakid di sini, menekankan anna hadza sirati mustaqima, satu jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan yang lurus tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan ada jalan-jalan yang bengkok, ada jalan-jalan yang tidak mengarah ke jalan yang lurus. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, jangan kalian ikuti subul. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang kanan dan kiri tadi, ikuti jalan yang lurus. Kalau berbilang, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Karena Allah Azza wa Jalla yang Maha Alim, Maha mengetahui dari apa yang ada di muka bumi ini. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, fa ayyu syakhsin, siapapun, ya'tina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat, fa innana awwalan narfudu qawlahu. Siapapun yang datang kepada kita, kata beliau, wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirat, dan menginginkan agar kita keluar dari as-sirat, keluar dari jalan yang lurus. Ayo, ini sekian M, tapi tidak usah berbicara tentang kesesatan orang lain. Ini sekian M, tidak usah berbicara dengan tentang kesesatan-kesesatan mubtadi'ah. Kata beliau, fa innana awwalan, sikap kita ketika datang orang-orang yang semodel ini, semacam ini, yang pertama kata beliau, narfudu qawlahu, pasti langsung kita tolak apa yang dia inginkan. Seperti Syekh Syuyukhina Al-Imam Al-Allamah Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, ketika beliau didatangi oleh jam'iyah-jam'iyah hizbiyah, ditawarkan gelontoran dana untuk beliau. Ini Syekh untuk membangun ma'had, ini Syekh untuk konsumsi para talabah, para santri, dan yang seterusnya. Tanpa syarat? Tanpa syarat Syekh, tenang saja. Tidak ada syarat-syarat. Tanpa syarat yang tertulis. Hitam di atas putih tidak ada. Tapi syaratnya lisan. Bu ya jangan terlalu keras dengan ikhwanul muflisin. Jangan terlalu keras dalam mentahdir Yusuf Al-Qardawi. Jangan terlalu keras dalam... Langsung ditolak oleh Syekh. Diusir orang tersebut. Karena memang faedahnya seperti itu. Kalau ada orang yang menginginkan untuk kita keluar dari jalur kebenaran, yang pertama kata beliau, narfudu qawlahu, harus kita tolak tawaran-tawaran tadi. Wathanian, dan sikap kita yang kedua, nubayyin wa nuhadzirun nasa minhu, dan kita harus menjelaskan dan mentahdir, memperingatkan manusia secara umum, kaum muslimin, dari kesesatan orang-orang tersebut yang berusaha mendiamkan ahli sunnah, yang berusaha mendiamkan ahlul haq agar tidak berbicara tentang sekte-sekte fulaniyah, kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, wala yasa'una as-sukutu anhu, dan kita tidak akan mungkin diam dari kesesatan-kesesatan yang ada. Li'annana idha sakatna anhu ughturra bihin nas, karena apabila kita diam dari kesesatan-kesesatan yang ada, maka korbannya akan lebih besar lagi kaum muslimin yang akan mendapatkan kesesatan-kesesatan tersebut. Masuk ke otak-otak mereka, masuk ke logika-logika mereka. kalau tidak ada penjelasan mana al-haq, mana al-batil. Al-batil akan dianggap sebagai al-haq. Perayaan Maulid Nabawi akan dianggap sebagai amalan paling soleh yang dilakukan di bulan Rabi', Rabi'inil Awal. Amalan yang paling soleh, tidak ada yang lebih dari itu. Ini kan pemikiran manusia sudah kacau kalau seperti ini. Bahkan dibalik, yang tidak merayakan Maulidun Nabawi, artinya mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Artinya lazimul qaul, konsekuensi ucapan ini, para sahabat tidak cinta Nabi. Para tabi'in tidak cinta Nabi. Atba tabi'in tidak cinta Nabi. Karena mereka tidak ada yang merayakan Maulid Nabi SAW. Ini kalau tidak dijelaskan, akan rusak pemahaman kaum muslimin. Termakan dengan syubhat-syubhat. Dalil musik itu, yang mengatakan musik haram, semuanya dhaif. Semuanya lemah. Kalau dibiarkan ucapan seperti ini, tidak ada ahlul haq yang berbicara. Tidak ada ahlul haq yang menyampaikan kesalahan da'i tersebut. Termakan syubhat-syubhat yang ada. Oh iya, ternyata dalil musik haram itu memang ada. Ada, musik itu haram ada. Tapi ternyata dhaif. Tidak bisa dipraktekkan. A'udzubillahi minadzalali wal hawa. Kemana tafsir Abdullah ibn Mas'ud? Kemana tafsir Abdullah ibn Abbas? Kemana tafsir Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum? Yang dengan sharih, dengan jelas mengatakan bahwa musik itu adalah perkara yang haram. Ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, idza sakatna anhu ughturra bihin nas. Kalau kita diam, banyak mayoritas atau mayoritas dari kaum muslimin akan tertipu, termakan dengan syubhat-syubhat yang ada. La siyama idza kana sahiba fasahatin wa lisanin wa qalamin wa thaqafatin. Terlebih apabila da'i tersebut seorang yang fasih dalam berbicara. Indah penyampaian-penyampaiannya. Lisannya mudah untuk difahami. Apa yang keluar dari lisannya mudah untuk difahami. Wa qalamin wa thaqafah. Pengetahuannya banyak. Ketika menulis mudah untuk difahami oleh kaum muslimin. Sudah akan dianggap sebagai seorang syekh, seorang alim. Seorang yang benar-benar bisa diambil ilmunya oleh kaum muslimin. Kata beliau, fa innan nasa yaghtarruna bihi, maka manusia akan mudah tertipu dengan model-model orang tersebut. Wa yaquluna hadza muahhal, mereka akan mengatakan orang ini ahlinya dalam urusan agama. Hadza minal mufakkirin, orang ini memang ahli fikir, orang ini ahli logika, mudah dalam menyampaikan apa yang dia fahami dan memahamkan kepada orang lain. Kama huwal hasilul an, sebagaimana hal tersebut telah terjadi di zaman kita sekarang. Fal mas'alatu khatiratun jiddan, maka permasalahan ini kata beliau sangat berbahaya apabila kita diamkan. Tidak boleh kita diamkan kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan, karena apa yang ada dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan tersebut akan memakan korban demi korban, muslim demi muslim, muslimah demi muslimah, terus akan dimakan dengan api fitnah tersebut. Wa hadza fihi, kata beliau, wujubur raddi 'alal mukhalif. Maka dari sini pun kita bisa mengambil sebuah faedah, wajibnya seorang membantah al-mukhalif yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aksu ma yaquluhu ulaika, yaqulun utrukur rudud. Berbeda dengan sebahagian pihak yang mengatakan, kata beliau, utrukur rudud, tinggalkanlah bantahan-bantahan. Da'un nasa kullun lahu ra'yuhu wa ihtiramuhu, biarkan manusia memiliki pendapat-pendapatnya dalam beragama, memiliki dalil-dalil tersendiri. Biarkan masing-masing terhadap apa yang ada mereka, apa yang ada dari mereka berupa pemikiran, berupa logika, berupa istimbat. Wa ihtiramuhu, dan kita mengihtiram, kita harus menghargai apa yang ada pada pemikiran-pemikiran tersebut. Wa hurriyatul ra'yi wa hurriyatul kalimah, seorang bebas dalam memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, bebas dalam memahami apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Tidak mau dikembalikan kepada salaf, tidak mau dikembalikan kepada orang yang memang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bihadza tahlikul ummah. Apabila dibiarkan yang seperti ini, syubhat demi syubhat tersebar tanpa ada yang mengingatkan, tanpa ada yang mentahdzir, maka kata beliau, umat ini akan binasa. As-salafu masakatu an amthali haula. Para salaf, para pendahulu kita tidak diam dari kesesatan-kesesatan mereka. Berbicara. Karena para salaf berada di atas al-haq. Mereka adalah orang-orang yang terbimbing oleh Nabi SAW secara langsung. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Baqiyatus Salaf Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dalam perkara ini. Yang insyaallah taala penjelasan ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, yang mana beliau akan merinci bagaimana sikap salaf dalam melihat kebid'ahan yang ada, kesesatan yang ada, penyimpangan yang ada, apalagi sampai ada seorang alim yang dihinakan oleh pihak-pihak lain, maka mereka para salaf akan bangkit untuk membela kehormatan seorang alim, akan bangkit untuk membela kehormatan para pewaris Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang rinciannya akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.